إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Terakhir pembahasan kita dari kitab Adabul Ishrah adalah Bughdud Dunya, dan sekarang kita masuk kepada bab yang berikutnya, bab fasl Ishratul Ahli wan Niswan, pergaulan seorang muslim dalam keluarganya dan dengan istrinya. Qala rahimahullahu ta'ala wa minha adabul ishrati ma'an niswani wal ahli. Di antara adab yang harus diperhatikan oleh seorang muslim di dalam pergaulan dan kehidupan sehari-hari adalah adab dia di hadapan dengan istrinya dan juga dengan keluarganya. Li'anna Allah khalaqahunna naqisati 'aqlin wa dinin. Karena Allah Azza wa Jalla menciptakan kaum wanita dalam keadaan naqisatu 'aqlin wa dinin, akal dan agamanya kurang. فَيُعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ عَلَى حَسْبِ مَا جَلَبَ لَهُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. Maka seorang suami dan seorang lelaki hendaknya bergaul dengan mereka sebatas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Artinya, tidak mungkin seorang suami menuntut istrinya lebih dari apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan padanya. Naqisatu 'aqlin wa din. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk bergaul dengan mereka sebatas itu. Walidhalika ja'ala Allah subhanahu shahadata imra'ataini ka shahadati rajulin wahid. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan persaksian dua orang wanita sama dengan satu orang laki-laki. Hadis ini barakallahu fikum, atau kisah ini menjelaskan asal daripada penciptaan. Dinamakan jenis dan bukan ashas. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kaum wanita demikian, naqisatu 'aqlin wa dini, bahwa pada asal penciptaan mereka memang begitu. Tetapi pada kenyataan, pada setiap individu barakallahu fikum, kita mendapati barakallahu fikum wanita agama, memiliki agama yang sempurna, memiliki akal yang sempurna yang mungkin tidak sebanding dibandingkan dengan 100 laki-laki yang plohin mungkin. Aisyah radhiyallahu anha misalnya, apa bandingannya dibandingkan dengan 1000 orang lelaki, dengan 1000 atau misalnya 2000 atau 3000 orang pria, satu orang wanita, Aisyah radhiyallahu anha, tentu tidak akan sebanding. Demikian pula sahabiyat yang lainnya, dan demikian pula wanita yang salihah. Sehingga hadis yang seperti ini barakallahu fikum dikatakan aslul jins, yakni asal penciptaan. Asal penciptaan Allah Azza wa Jalla menciptakan wanita demikian. Tetapi bukan celaan dan bukan aib pada setiap individu wanita dan bahkan secara keumuman pun juga bukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan kurangnya akal artinya persaksian dia. Persaksian dua orang laki-laki, satu orang laki-laki bandingannya dua orang wanita. Itu maknanya bukan berarti secara umum, bukan berarti barakallahu fikum secara umum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ra'aitu min naqisati 'aqlin wa dinin azhaba bi uqulir rijali wa dhil albab min kunna." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah aku melihat makhluk yang kurang akal dan juga agamanya yang justru lebih azhaba, mampu mengalahkan akal sekian banyak orang laki-laki yang cerdas." Demikian di dalam riwayat Muslim dari hadis Ibnu Umar. Artinya, berarti barakallahu fikum dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang lelaki yang waras, seorang lelaki yang baik di hadapan istrinya adalah orang yang bisa menggauli istrinya, yang bisa bergaul dan memperlakukan istrinya sebatas apa yang Allah berikan kepada dia. Yang seorang yang menuntut istrinya sebatas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, tidak lebih dari itu. Tidak boleh menuntut seorang istri bersikap dan berperilaku atau berpikiran sebagaimana suaminya, karena kemampuan dia berbeda dengan kemampuan laki-laki. Itulah ciri seorang suami yang baik. Al-Hadid wa qala alaihi salam, khairukum khairukum li ahlihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam keluarganya. Lanjutan hadis ini, wa ana khairukum li ahlih. Dan aku adalah orang yang paling baik dalam keluarga. Artinya, cermin kebaikan seseorang adalah dimulai dari kehidupan rumah tangga dia. Terkadang ada seorang lelaki baik dengan masyarakat, tetapi sama istrinya bengisnya luar biasa. Apa baiknya orang seperti ini? Kata Rasulullah, yang namanya kebaikan seseorang adalah dinilai dan dimulai terlebih dahulu kebaikan dia pada istrinya. Baik dengan istrinya dan anaknya dan keluarganya, baru baik pada orang lain. Itulah orang yang baik namanya. Baik pada orang lain sementara ternyata pada istrinya, pada anaknya bakhilnya luar biasa, maka orang akan bertanya, apa yang dimaukan orang ini? Pada iparnya luar biasa baiknya. Ipar perempuan mesti manggilnya, "Dek, butuh apa dek? Saya belikan dek." Sopan benar. Ke pasar beli baju bukan untuk istri tapi untuk adik iparnya. Kata istrinya, "Mas, kok adik saya dibeliin, saya gak dibeliin." "Ah, kamu itu udah dibeli sama saya, ngapain lagi dibeliin?" Ternyata ada maunya. Ada udang di balik pawon katanya. Jadinya mirong. Ini gak benar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebaikan seseorang adalah dimulai dari kebaikan dia pada keluarganya. Baik dia memperlakukan istrinya, baik dia memperlakukan keluarganya, itulah orang yang baik. Dari sinilah barakallahu fikum akan terpancar dan akan tercermin kebaikan yang lain pada orang lain. Kata Rasulullah, khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam keluarganya. Kalau dia memanjakan orang lain, kalau dia memanjakan keluarganya, kalau dia memanjakan adiknya, memanjakan tetangganya, memanjakan iparnya, memanjakan siapa? Yang paling pertama kali dimanjakan adalah istrinya sendiri. Karena adik kita, kalaupun bukan kita yang manjakan, masih ada kakak kita yang bisa memanjakan dia. Masih ada bapak kita yang memanjakan dia. Ipar kita, kalaupun kita tidak memanjakan, masih ada mertua kita yang memanjakan dia. Masih ada saudaranya yang memanjakan dia. Tapi kalau istrimu ketika kamu tidak memanjakan dia, dan ketika kamu tidak memperhatikan, siapa yang memperhatikannya? Tetangga. Diperhatikan tetangga, bahaya. Lah kalau diperhatikan tetangga, ya bahaya. Hah? Buahaya. Nanti jadinya buahaya akhirnya. Bahaya. Siapa yang perhatikan? Rasulullah mengatakan khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam keluarga. Cermin kebaikan seseorang adalah dimulai dari kebaikan dia pada istri dia, dimulai dari memperlakukan dia, memperlakukan istrinya bagaimana. Itulah tanda kalau dia orang yang baik. Bagaimana memperlakukan istrinya, bagaimana akhlaknya dengan istrinya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Fatimah ketika ditanya bahwa saya dilamar oleh dua orang. Fatimah bukan anaknya. Bukan Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah. Bahwa dia dilamar oleh dua orang. Yang satu adalah Abu Jahm, yang kedua adalah Muawiyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Muawiyah fas'alu kulla malalah." Adapun Muawiyah, orangnya miskin, enggak punya harta. Terserah. Kamu mau nerima lamaran dia silakan, tapi ya harus siap dengan keadaan dia yang ada. Jangan sampai menuntut lebih dari yang dia miliki. Adapun Abu Jahm, kata Rasulullah, "Fadharrabun lin-nisa." Fala yadhau asahu an 'atiqihi, dalam riwayat. Orangnya adalah orang yang kejam dan bengis pada wanita. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Qur'anul Karim, "Fasharri wa sarrihunna sarahan jamila." Kalau Anda sudah tidak menginginkan istri Anda, kalau Anda sudah membenci istri Anda, jangan dilukai, jangan dipukuli, jangan disakiti, tetapi kembalikan kepada orang tuanya dengan cara yang baik. Khairukum khairukum li ahlih. Wa qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dan berkata Ali ibn Abi Talib, karramallahu wajhah, aqlul mar'ati jamaluha wa jamalur rajuli aqluh. Hikmah. Kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, akalnya seorang wanita adalah kecantikan dia. Orang kalau sudah melihat wanita cantik, biasanya enggak ngelihat cerdas apa enggak, pintar apa enggak. Pokoknya sudah ngelihat cantik sudah. Lupa segala-galanya. Itu aja. Kata beliau, aqlul mar'ati jamaluha. Akalnya seorang wanita adalah kecantikan dia. Wa jamalur rajuli aqluhu. Dan kecantikan dan keindahan seorang lelaki adalah akal dia. Seberapapun tampannya, gantengnya, tingginya, besarnya, postur tubuhnya, tapi ketika melihat seorang laki-laki yang seperti ini, ternyata giliran dia bermasalah dengan seseorang, ternyata giliran dia diajak bicara, akalnya na'udzubillah pendek, emosional, orangnya gampang tersinggung, gampang kecewa. Orang akan kecewa melihat orang seperti ini. Akan kecewa. Makanya beliau mengatakan, akalnya wanita adalah pada kecantikan dia. Dan kecantikan, keindahan seorang laki-laki adalah pada akal dia. Nah, seberapapun jeleknya muka dia, seberapapun jeleknya postur tubuh dia, ketika dia berakal, Ketika dia memiliki akal yang kuat dan sehat, pemikiran yang kuat dan sehat, orang akan memuji dia. Dan orang akan menyanjung dia. Ini semua menunjukkan barakallahu fikum betapa pentingnya kaum pria dan kaum laki-laki menghiasi diri dengan akal yang normal dan sehat. Wasila Abu Ja'far an qawlihi ta'ala wa ashiruhunna bil ma'ruf. Dan Abu Ja'far pernah ditanya, Abu Ja'far al-Tahawi, tentang firman Allah, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Faqala huwa husnus suhbati ma'a man sa'alta wa ma'a wa man karihta suhbataha. Beliau menjawab, yang dimaksud adalah pergaulan yang baik ketika Anda benci dan ketika Anda cinta. Artinya, ketika Anda cinta kepada istri Anda, Anda berbuat baik pada dia. Ketika Anda benci kepada dia, Anda berbuat baik pada dia. Apa berbuat baiknya? Allah mengatakan pukul, tapi jangan berlebihan. Jangan ngambil kayu terus gebuk. Pukul dengan telapak tanganmu yang menunjukkan bahwa kamu sedang marah. Setelah itu ternyata tidak ada perubahan, jangan kamu maki, jangan kamu cerca dan cela, dasar wanita goblok, jangan. Yang lebih goblok siapa berarti? Sudah tahu goblok maunya nyari sama orang goblok. Kan gak boleh. Kadang-kadang bahkan istrinya dibilang anjing, himar. Kadang begitu. Orang kalau udah ribut, na'udzubillah. Kalau istrinya mungkin gak takut jawab, ya anjing suaminya siapa sih? Anjing pasangannya siapa sih? Memang sadaqa Rasulullah. Hati-hati. Kata beliau, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Makna wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kalian dengan cara yang baik, maknanya adalah engkau berbuat baik pada dia pada saat kamu benci dan pada saat kamu cinta. Bagaimana berbuat baik pada saat kamu benci? Allah mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an yang tadi sudah kita sampaikan, kembalikan kepada orang tuanya. Mengambilnya dengan cara yang baik, mengembalikannya bukan dalam keadaan babak belur. Saya sudah tidak bisa lagi hidup dengan dia. Saya sudah capek mengatasinya. Saya sudah tidak kuat. Saya sudah begini dan begitu sudah. Saya mohon maaf. Ini barakallahu fikum. Di antara adab keseharian seorang di dalam rumah tangga. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Artinya di dalam rumah tangga tidak boleh seorang suami ingin menang sendiri dan selalu ingin dituruti kemauannya oleh sang istri, sementara dia sendiri tidak pernah memperhatikan kemauan istrinya. Ingin selalu suaminya nurut pada dia, sementara dia sendiri tidak pernah barakallahu fikum menunjukkan dan memaklumi kesalahan istrinya, kekurangan istrinya. Yang berikutnya, husnu mu'asyaratil khadim. Bab yang berikutnya adalah husnu mu'asyaratil khadim, berbuat baik kepada pelayan ataupun pembantu, atau kalau zaman dahulu pada budak. Wa minha husnul 'ishrati ma'al khadim. Dan di antara akhlak atau adab yang harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam pergaulan keseharian dia adalah berbuat baik kepada pelayan ataupun pembantu dia. Liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ikhwanukum ja'alahumullahu ta'ala tahta aydikum. Mereka para budak-budak kalian, pembantu dan pelayan kalian adalah intinya saudara kalian juga. Bedanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan mereka di bawah tangan-tangan kalian, di bawah kekuasaan kalian. Fa'at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbasun. Maka beri makanlah mereka sebagaimana kalian makan, dan beri pakaianlah mereka sebagaimana kalian berpakaian. Wala tukallifuhum ma la yutiqun, dan jangan kalian membebani mereka di luar kemampuan mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Al-Ma'rur Ibn Suwaid. Ini barakallahu fikum anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada intinya memang kita tidak boleh memandang siapapun dengan pandangan sinis. Pandangan merendahkan atau meremehkan. Karena siapa kita? Kalau kita adalah juragan dan dia adalah anak buah kita, maka berarti sama-sama membutuhkan. Kita butuh tenaga dia dan dia butuh upah dari kita. Kita bisa marah pada dia, dia gak bisa marah pada kita. Dia hanya bisa mengungkapkan kekecewaan dan marahnya pada kita di belakang. Syukur-syukur kalau tidak didoakan kejelekan. Kita bisa marah pada dia karena sekilas kebutuhan dia pada kita lebih daripada kebutuhan kita pada dia. Tetapi pada hakikatnya barakallahu fikum, ketika kita berbuat baik pada dia, Allah subhanahu wa ta'ala akan berbuat baik pada kita. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita gak boleh memandang sini siapapun. Dia adalah murid kita, dia adalah pembantu kita, pelayan kita, budak kita, atau siapa saja, atau anak kecil. Tetap barakallahu fikum, siapapun orang, tetap dia akan memiliki perasaan. Dia akan memiliki perasaan. Sehingga kita tidak mungkin memperlakukan mereka dengan seenak kita masing-masing. Wa kana akhiru kalami alaihi salam wa huwa muhtadirun as-salata wa ma malakat aymanukum. Dan akhir daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelang wafatnya, beliau berwasiat, jagalah salat-salat kalian dan wa ma malakat aymanukum. Berbuat baiklah kalian kepada budak-budak kalian. Kata Rasulullah, mereka ini saudara kalian juga. Bedanya kalau mereka ini diberi kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla di bawah tangan kalian, kalian membantu mereka, mereka membantu kalian. Wa qala Anas radhiyallahu anhu, berkata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين. Aku pernah menjadi pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 10 tahun. فما قال لي شيء فعلته لما فعلته. Beliau tidak pernah mengingatkan dan menegur saya akibat melakukan suatu perbuatan, kenapa engkau berbuat seperti ini? ولا لشيء لم افعله لما لا فعلت. Dan juga tidak pernah beliau menegur dan mengingatkan pada suatu perbuatan yang belum saya lakukan, kemudian beliau mengatakan, kenapa engkau enggak melakukan demikian? Enggak pernah. Ini figur atau contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga memang kita harus ekstra hati-hati di dalam ketika diberi amanah, ketika diberi kepercayaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ketika diberi kepercayaan oleh seseorang. Lihat, padahal Anas bin Malik dia sendiri mengatakan, khadam tu, saya ini pelayan, saya membantu Rasulullah selama 10 tahun. Enggak pernah Rasulullah mengatakan, kenapa kamu berbuat begini dan kenapa kamu tidak melakukan ini? Enggak pernah. Padahal siapa ini? Pembantu. Ini barakallahu fikum adab yang luar biasa yang mesti dijaga oleh setiap muslim. Artinya orang pun kesadaran masing-masing. Hal yang seperti ini jangan hanya kita baca, tetapi kita terapkan pada diri kita, kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum. Apalagi kalau cuma misalnya yayasan. Sudah gitu ketua, wakil ketua, pembina, semuanya gratis, gak pernah digaji. Gak pernah ada yang digaji. Berarti misalnya sebagai pembina, ketika gak terrealisasi satu, siapa yang mau dimarahin? Semua gak ada yang, gak ada yang diupai, gak ada yang digaji, bahkan kadang-kadang nombok sendiri-sendiri. Ya sudah, berarti memang kesadaran masing-masing. Gitu aja. Anas bin Malik mengatakan demikian. Saya pernah membantu Rasulullah selama 10 tahun. Tidak pernah Rasulullah menegur saya, kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu tidak melakukan ini. Padahal ini kan pembantu, jelas-jelas statusnya. Yang namanya pembantu kan suruhan. Tetapi begitulah akhlak Rasulullah SAW. Ya tentu timbal balik. Ada orang yang memang pengertian. Ada juga orang yang memang sulit pengertian. Sudah ngerti dia statusnya dan dia sudah menyanggupi, tapi gak mau kerja kecuali di pacu. Kecuali di suruh. Ini berat. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ma haqqu jari alayya. Dan pernah ada seorang yang bertanya pada Rasulullah, apa hak tetanggaku atas aku ya Rasulullah? Qala tufrishuhu ma'rufak wa tujannibuhu adaka wa tujibuhu idza da'aka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, engkau tufrishuhu ma'rufak, engkau menghamparkan kebaikan kamu pada tetanggamu. Wa tujannibuhu adaka, engkau menjauhkan gangguan dari tetanggamu. Wa tujannibu wa tujibuhu idza da'aka, dan engkau memenuhinya ketika mengundang kamu. Demikian di dalam riwayat Al-Baihaqi, di dalam Syu'abul Iman, dari hadis Bahaz ibn Hakim an abihi an jaddih. Bahaz ibn Hakim an abihi an jaddih, silsilah hasan. Kata orang ini, ya Rasulullah, apa hak tetangga saya? Kata beliau, tufrishuhu ma'rufat, engkau menghamparkan dan membentangkan kebaikan kamu pada tetanggamu. Berbuat baik pada tetangga. Wa tujannibuhu adza, engkau menjauhkan gangguan dari tetanggamu. Wa tujibuhu idza da'aka, dan engkau memenuhi ketika mengundang, ketika kamu diundang. Sepertinya hadis ini mungkin kalau dibaca oleh orang-orang yang mungkin kata orang sejati apa ya, mesti akan disyarah maksudnya kalau tetangga salafi, tetangga yang baik, yang salafi, yang satu manhaj. Dari mana kira-kira syarah seperti ini? Dari dengkulnya. Dari dengkulnya sendiri. Coba cari dalam syarah Muslim di mana, enggak bakal dapat. Dari dengkulnya. Pertanyaannya jari, ya Rasulullah, apa semestinya hak tetangga saya yang harus saya tunaikan? Kata Rasulullah, tufrishuhu ma'rufat, kebaikan yang kamu miliki, berikan kepada dia. Artinya apa? Berbuat baik pada tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tetanggamu. Tetangga siapa di sini? Ahlus sunnah. Dari mana perkecualian seperti itu? Jelas, dari dengkul. Ajib, kadang-kadang membaca hadis seenaknya di syarah. Ini semua akibat daripada barakallahu fikum kejahilan. Yang namanya tetangga, kadang-kadang kita bertetangga dengan orang kafir, non-muslim. Kadang-kadang kita bertetangga dengan orang baik. Kadang-kadang kita bertetangga dengan orang jahat. Yang jelas kata Rasulullah, falyuhsin ila jari, berbuat baiklah anda pada tetangga anda. Mana lagi, apalagi yang mau dikecualikan? Ini barakallahu fikum yang harus diperhatikan. Kadang-kadang istilah untuk mengkelabui umat, untuk membodohi umat, seenaknya. Seperti asar yang sudah kita lewati, asar Abdullah bin Mubarak, asar Ibn Mazin. Kalau ada saudara kamu muslim salah, maka carikan udzur, dihususkan. Itu kalau muslim yang istiqamah. Maksudnya istiqamah di sini apa? Muslim yang enggak pernah salah. Kalau enggak pernah salah, ngapain dicarikan udzur? Jelas kalimatnya, kalau ada saudaramu salah, carikan udzur. Dari mana gitu perkecualian? Ini barakallahu fikum wa tujannibuhu adzab. Jauhkan gangguan kamu dari tetangga. Wa tujibuhu idza da'aka, dan engkau memenuhi undangan dia. Kita ambil fasal yang berikutnya. Isyratu ahli al-aswaq wa tujjar. Di antara adab yang juga harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam keseharian dia adalah pergaulan dia dengan para ahlul aswaq. Ahlul aswaq itu ya orang pasar dan para tujjar, para pedagang. Wa minha, dan di antara adab di dalam keseharian muslim adalah al-ishratu ma'a ahlil aswaq wa tujjar. Yaitu pergaulan dia dengan orang-orang pasar dan para tujjar, para pedagang. Intinya barakallahu fikum ya ikhwan, jangan hidup di dunia ini selalu mau menjadi penalu. Artinya selalu mau memanfaatkan tetapi tidak pernah mau dimanfaatkan. Ini yang harus kita waspadai. Hiduplah anda barakallahu fikum dengan rasa izzah. Di antaranya kata beliau, alla takhtalifu, alla tukhlifa wa'dahum. Jangan engkau menyelisih janji dengan mereka. Wa ta'dhiruhum fi khulfil wa'di, إِذْ لَا يُمْكِنُهُمُ الْخُرُوجُ مِنْ حَقِّكَ إِلَّا فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَسَّرَهُ اللَّهُ. Dan engkau memberi uzur kepada mereka ketika mereka menyelisihi janjimu, karena tidak mungkin mereka keluar dari waktu atau dari untuk memenuhi hakmu kecuali dalam waktu-waktu yang memang Allah mudahkan bagi mereka. Artinya, kalau adab seperti ini kita gunakan dan kita manfaatkan, itu akan berjalan baik. Kadang-kadang kita ini misalnya sebagai saya, misalnya sebagai seorang ustaz. Artinya kita perhatikan siapa di hadapan kita ini. Siapa yang kita hadapi ini? Yang kita hadapi santri yang memang fokus belajar, ya wajar kalau saya katakan, kenapa kamu gak belajar? Apa yang kita pelajari kemarin? Apa yang kita ta'lim? Coba ulangi ta'lim yang malam Ahad pekan kemarin apa? Kalau santri, ya wajar memang sih. Kita murajaah, kita tanya jawab seperti itu wajar. Tapi ketika yang kita hadapi ini orang kadang-kadang, ya begitulah. Ada orang kantor, ada pedagang, ada orang sibuk sehari. Sehari-hari yang dibuka bukan kita. Sehari-hari yang dibuka apa? 1, 2, 3, 4, 5, 5 juta lumayan alhamdulillah. 6 juta, 3 juta, 3 juta alhamdulillah. sehari-hari yang dibuka itu. Terus kita benturkan apa ta'lim yang kemarin, seminggu kemarin. Lupa Ustaz, nota hari ini aja yang saya ingat. Apa saya ingat berapa? Artinya seorang barakallahu fikum harus bijaksana. Ini justru bukan merendahkan. Justru ini artinya barakallahu fikum memaklumi likulli maqamin maqal. Setiap tempat ada pembicaraan masing-masing. Ini barakallahu fikum berbeda. Kata beliau, maklumilah ketika orang menyelisihi janji dengan kamu. Apalagi kata beliau, kalau mereka ini adalah ahlul aswaq wa tujjar, atau mungkin pegawai pejabat, karena mereka tidak akan mungkin leluasa untuk bertemu dengan kamu, berbeda dengan kamu yang leluasa waktunya. Harus kita perhatikan. Artinya berbeda. Kalau kita mengajari santri yang memang fokus belajar, dengan kita mengajari orang atau ta'lim di hadapan orang yang memang pada intinya keseharian mereka adalah bekerja, hanya saja artinya mau ta'lim aja sudah syukur-syukur alhamdulillah. Kapan dia dipaksakan? Setiap ta'lim ditanya, bakal kabur, coba aja lihat. Yang paling tertawa itu yang keras yang kabur biasanya. Kalau katanya kabur. Karena dia dibebani di luar kemampuan dia. Makanya kata beliau rahimahullahu taala, wa ta'dirahu, sudah carikan udzurlah. Ini yang kadang-kadang barakallahu fikum ya ikhwan fahami. Ini yang sering kadang-kadang kita sayangkan. Ikhwan kita itu pada aslinya kan mereka ini kan memang cari maisyah masing-masing untuk menghidupi keluarga. Mau belajar kadang-kadang ta'lim sekali seminggu sudah alhamdulillah. Apalagi ta'lim misal setiap subuh 1 jam, setengah jam, 10 menit lah. Sudah alhamdulillah. Sudah. Kita tidak perlu membebani di luar itu. Lebih dari itu. Artinya mereka melapangkan waktu untuk belajar untuk ta'lim aja sudah alhamdulillah. Sudah alhamdulillah. Maka kita tidak boleh memaksa lebih dari itu. Kata beliau, Wa ta'lam anna julusaka 'ala al-hanut ghayatu talab ad-dunya wa ta'dhiruhum fi dhalika li ajli qada'i daynin aw nafaqati 'iyalin aw abawayni. Dan juga engkau harus tahu bahwa duduknya kamu 'ala al-hanut ghayatu talab ad-dunya, duduknya kamu di suatu tempat yang intinya adalah mencari dunia, maka kamu selalu hendaknya memberikan udzur ketika ada saudara kamu yang tidak memenuhi janji. Barangkali dia sedang qada idain, mencari sesuatu untuk membayar hutang, atau mungkin mencari nafkah untuk keluarganya, atau mungkin dia sedang berbuat baik pada kedua orang tuanya. فَالْجُلُوسُ فِي الْحَانُوتِ حَقُّكَ فِي الْحَانُوتِ حَقُّكَ نَفْسٌ وَفِي حَقِّهِمْ عُذْرٌ. Subhanallah. Duduknya kamu di tempat ibadah, di tempat yang baik, di tempat ibadah, itu adalah barakallahu fikum, akan berkurang haknya kamu, sementara engkau selalu memberi udzur kepada mereka. Lapang dada. Ini yang sering kita singgung barakallahu fikum. Jangan selalu berpikiran untuk mementingkan dan menguntungkan diri sendiri. Justru ketika kita tidak ditepati janjinya, ketika orang lain tidak menepati janji kepada kita, justru kita carikan udzur. Sepertinya dia mungkin lagi cari nafkah, sepertinya mungkin dia lagi kerja. Jangan sebaliknya. Ketika ada orang yang tidak menepati janji kepada kita, kita sudah su'ubun luar biasa, kebangatan, keterlaluan. Tapi ketika kita tidak menepati janji kepada orang lain, biasa-biasa mawon. Apa? Afwan ah. Paling itu aja. Afwan. tadi istri saya sakit. Sederhana aja kalau dia nyakitin orang. Tapi giliran dia yang disakiti, giliran dia yang dijanjikan dan tidak dipenuhi janjinya. Na'udzubillah. Giliran orang lain yang afwan, afwan. Sudah kebiasaan. Tapi dia sendiri dengan muka tebal, enggak punya perasaan, seenaknya pada orang lain. Entah diterima afwannya apa enggak, yang jelas pokoknya dua, afwan sama qadarullah. Afwan ya, qadarullah, gitu aja. Semestinya sebaliknya. Ketika ada orang yang berjanji dan tidak memenuhi janji kepada kita, sudah kita carikan uzur. Tapi ketika kita yang berjanji pada orang dan tidak memenuhi janji, kita cepat barakallahu fikum meminta maaf. Dan juga barakallahu fikum cepat menjelaskan supaya orang jangan sampai tersinggung dengan perbuatan kita. Fa in jaa ahadun yashtari minka syai'an, fallahu sa'iquhu ilaika lirizqik. Kata beliau, engkau duduk di tempat dagangmu, di tempat, kata beliau, kalau ada orang yang datang membeli sesuatu kepada engkau, maka berarti Allah mengiring rezekimu kepadamu. Fala tashubba bai'aka bikhulfin, wala kadibin, wala khana. Maka jangan engkau rusak dagangan, keberkahan dagangan kamu dengan sumpah-sumpah palsu atau kedustaan atau khianat. Li'alla tukhrama bihadhihi al-umuri al-muharramati ma razaqakallahu halalan muqaddara. Agar Allah tidak mengharamkan keberkahan rezeki yang diberikan kepada anda. Artinya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala mengiring rezekimu ketika ada orang yang beli dagangan kamu, artinya Allah mengiring rezekimu kepada kamu. Jangan sampai engkau berupaya dan berusaha melariskan daganganmu dengan sumpah-sumpah dusta, sumpah-sumpah palsu, atau sumpah-sumpah bohong, ataupun ucapan-ucapan dusta. Tidak benar. Ataupun kadang-kadang persaingan yang tidak normal. Wahmadillah ala ribhi. Setelah itu, engkau bersyukur kepada Allah atas keuntungan yang engkau dapatkan. Wafrah biribhi akhika kafarhika biribhi. Dan bergembiralah engkau ketika saudaramu mendapatkan keuntungan dalam berdagang, sebagaimana kamu senang dengan keuntungan kamu. Ini adab di dalam pergaulan kita seharian. Nah, ini dinamakan manajemen ekonomi. Kalau kita senang untung, maka berarti ketika saudara kita untung pun juga kita senang. Bukan senang. Ada orang yang kadang-kadang kayak gitu. Subhanallah. Gak senang melihat saudaranya untung. Awas lo, tak banting harganya besok. Kamu beli herbal sama dia berapa? Saya beli sama dia 35 ribu. Nih, 29 ribu ambil. Apa maksudnya? Maksudnya dia rugi sebenarnya. 29 ribu dia ngambilnya aja sudah 30 ribu. Cuman maksudnya apa? Iri. Maksudnya mau menjatuhkan dan mau membuat saudaranya bangkrut. Maka tunggu. Sekarang kamu tertawa, dalam satu minggu, satu bulan, kamu akan bangkrut biidnillah. Lah, mencari kekayaan dengan cara menyakiti orang kira-kira bagaimana? Kira-kira apa perasaan orang ketika dia dengar ternyata di rusak pasaran dia, ternyata dikacaukan seperti ini? Ini barakallahu fikum. Yang harus diperhatikan. Bersenanglah. Bergembiralah anda. Ketika saudara anda mendapatkan keuntungan, anda bergembira sebagaimana anda bergembira ketika mendapatkan keuntungan. Dan di situ insya Allah, Allah akan mengiring rezekimu yang halal. Yang berikutnya, kata beliau di qawlihi alaihi salam, la yajidul abdu halawatal iman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah seorang hamba mendapatkan, merasakan lezatnya keimanan sampai dia menginginkan pada saudaranya muslim apa yang dia inginkan untuk diri sendiri. Di dalam riwayat Muslim dan Bukhari dan Muslim dari hadis Anas, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Entah kadang-kadang kemana hadis ini pada sebagian orang. Kata Rasulullah, tidaklah seorang di antara kalian beriman sampai dia mengharapkan dan menginginkan pada saudaranya seorang muslim apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Apa yang kita inginkan ketika berdagang? Untung. Apa yang tidak inginkan ketika kita berdagang? Yang tidak kita inginkan kalau pasaran kita dirusak, kalau harga kita dirusak oleh seseorang. Itu yang tidak ingin kita inginkan. Maka berarti itu pula yang harus kita berikan kepada saudara kita seorang muslim. Bagaimana supaya dia untung? Sudahlah, berikan kepada dia. Ketika dia untung, kita senang, alhamdulillah. Dan kita juga tidak ingin mencelakakan dia. Ini kalau kita lihat barakallahu fikum, ya afwan saja, kadang-kadang justru sistem-sistem yang rusak seperti ini justru di kalangan kadang-kadang orang yang dagang kalau ada daurah-daurah umum. Daurah-daurah umum biasanya cecer semua. Herbal, gamis, ini semuanya. Tapi nanti subhanallah banting-bantingan harga. Tidak ada kekompakan harga. Tidak ada harga yang stabil, tidak ada harga standar. Pokoknya sudah tidak peduli lagi begitu dia mendengar ternyata fulan, pokoknya dia juga jual. Subhanallah. Justru kadang-kadang itu yang membuat malu. Yang membuat malu kadang cermin seperti itu. Berdagang semestinya mencontohkan akhlak yang mulia. Bagaimana Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidaklah kamu beriman sampai engkau mengharapkan pada saudaramu apa yang kau inginkan pada dirimu sendiri. Sudahlah, al-barakah minallah, barakah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadilah anda seorang pedagang yang jujur, jadilah anda seorang pedagang yang baik pada pedagang yang lain, pada orang lain, barakallahu fikum, daripada anda harus merusak dan menyakiti hati orang lain. Maka berbuatlah kebaikan, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberkahi. Ini barakallahu fikum ya ikhwan, pembahasan 3 bab yang sebenarnya belum selesai, 1 bab tadi karena panjang. Lah bahas kita nanti insyaallah taala kita akan lanjutkan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Wa barakallahu fikum, wallahu a'lam bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.